Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-12. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Hud ayat yang ke-79. Nah, silakan dibaca Pak Kohir. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Mereka berkata, sesungguhnya engkau mengetahui kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu dan sesungguhnya kamu mengetahui apa yang kami inginkan. Qalu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il laqad alamu lamu taukid qad harfu tahqiqin alimta fi'lun madi at-ta'u sebagai fa'il ma harfu nafin lana jarwa majrur fi banati jarwa majrur al-kafu mudafun ilaihi min haqqin jarwa majrur al-wawu harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin al-kafu isim inna la ta'lamu allamu lamu taukid ta'lamu fi'lun mudari'un dengan fa'ilnya domir mustatir anta ma ismun mausulun sebagai maf'ulun bih nuridu fi'lun mudhari'un dengan fa'ilnya dhamir mustatir nahnu. Nah. 79. Kurang ke bawah ya tadi ya? Ya. Tafsirnya kurang ke bawah. Itu ada yang ini. Kok nggak kelihatan ya saya? Apa lebihnya lama? Kurang kat, maksudnya kurang. Belum muncul. Belum, maksudnya udah kurang ke geser. Atas. Kurang geser. Nah, ini baru kelihatan, Ustaz. Gitu. Qala qala qaumi lutin lahu laqad alimta kamu kan failnya. Oh iya, qala qaumun lutin lahu laqad alimta min qablu annahu laisa lana fin nisa'i min hajatin aw raghbatin wa innaka lata'lamu ma nuridu ay la nuridu illa illa rijala wala rogbata lana fi nikahin nisa'i. Kaumnya Lut telah berkata, sungguh engkau mengetahui sebelumnya sesungguhnya kami tidak mempunyai hajat atau hasrat terhadap wanita dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Yang tidak kami inginkan kecuali laki-laki dan kami tidak mempunyai hasrat untuk menikahi perempuan. Nama barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Mereka itu kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam berkata, lakukan tunggu engkau telah mengetahui bahwasanya kami tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan pada anak-anak perempuan. Jadi banat di sini termasuk ya seluruh wanita yang ada di kaumnya Nabi Lut, bukan bukan hanya anaknya Nabi Lut. Ya. Dikatakan sebagai banati karena anak-anak perempuan dari kaum Nabi Lut ya seperti putri-putrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka menjawab ya mengatakan lagi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui apa yang kami inginkan. Jadi ini kan melanjutan dari ayat ke-78 kemarin ya, bahwa ketika ada malaikat dalam wujud manusia mendatangi Nabi Lut alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa akan menimpa mereka. Manusia ini diketahui oleh kaum Nabi Lut dan mereka ini berbuat jahat ya kepada tamu Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Makanya kata Nabi Lut, wala tuhzuni fi dhaifi, jangan kalian membuat malu aku di hadapan tamuku ya. Kata Nabi Lut, ya haula ibanati hunna atharu lakum. Itu ada banyak anak-anak perempuanku yang lebih halal untuk kalian nikahi. Kenapa kalian tidak menikah saja dengan perempuan? Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya wa inna kala ta'lamu man nurid. Ya, intinya bahwa kaum yang menurut ini nggak mau tobat. Mereka masih ingin dalam apa namanya syahwat laki-laki dibandingkan perempuan. Walayyadubillah. Nah, lanjutkan. Baca buat ini selesai. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti ya, 79-80 sekarang kan? Iya, 80 ya. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk berlindung ada keluarga aku rasanya. Dan aku punya kekuatan untuk berlindung kepada Allah, tentulah aku akan aku lakukan. Qala fil madi, lau harfu syartin, anna harfu taukidin wa nasbin, isim annanya yang mana ya Ustaz ya? Isimnya yang kuah. Yang kuah, oh iya belakang ada. Li jarwa majrur sebagai khabar muqaddam. Bikum jarwa majrur kuwatan isim anna au harfu atfin awi fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir anna ila ruknin jarwa majrur syadidin na'at dari ruknin. Mana 80 tadi? Ntar Ustaz kuatnya saya enggak ketemu ini. Apan puluhnya mana? Kualahum hina abau. Pokoknya saya nggak ketemu. Kualahum hina abau if abau il. Illa fi'lal fahishati. Oh, illa fi'lal fahishati. Law anna li bikum kuwatan wa ansoro ma'i Auruknin ila ashirati. Itu ada hamzanya. Au arkanu. Au arkani ila ashirati. Arkanu itu kan fi'il mudhari. Au arkanu ila ashirati. Ila ashirati. Ila ashiratin tamna'uni min. Taman apa Ustaz? Tamna'uni. Tamna'uni minkum lahultu bainakum wa baina ma turidun. Hud berkata kepada mereka ketika Abu apa itu? Oh, itu membangkang. Apa Ustaz? Membangkang. Oh, dan mereka berangkang terhadap perbuatan yang keji. Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk kalian, untuk mendorong kalian bersamaku, atau aku akan Berlindung. apa Ustaz? Akanu Berlindung. Berlindung. oh, aku terlindung dari berbuat yang apa yang aku inginkan dari kalian, Gitu. tentu. Enggak gitu. Aku berlindung kepada keluarga yang bisa melindungiku dari kalian. Oh, aku berlindung pada keluarga yang bisa melindungiku dari kalian. Tentulah aku khultu antara aku. Tentulah aku khultu apa yang tadi ini. Aku akan membentengi antara kalian dan antara apa yang kalian inginkan. Tentulah aku akan melindungi kalian, membentengi kalian antara aku dan kalian, terhadap apa yang kalian inginkan. Ya Allah, ini murojaahnya hilang tadi. Barakallahu fiik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Hud berkata, kalau sekiranya aku memiliki kekuatan ya atau aku berlindung ke keluarga yang kuat ya. Artinya Nabi Hud ini, Nabi Hud Afan. Nabi Lut ini udah pasrah ya melihat kelakuan dari kaumnya. Sudah didakwahi, sudah ditawarkan opsi yang lebih suci, yang lebih halal bagi mereka. Tapi mereka nggak mau apa namanya menerimanya. Bahkan mereka tetap dalam perbuatan keji mereka, yaitu menyukai hubungan sesama jenisnya. Nah, maka di sini Nabi Lut mengatakan law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin syadid, maksudnya kalau sekiranya aku memiliki kekuatan atau aku bisa berlindung ke keluarga yang kuat, tentu aku akan melakukannya. Nah, ya kita lanjutkan. Silakan dibaca buku Niyati dulu, baca. Baik Ustaz, assalamualaikum ilaik. Suara saya terdengar ya Ustaz? Ya, terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Fa asri ilaik. Lainnya agak ditahan ya. Lai yasilu tadi kurang. Iya, idgomnya kurang ya. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'im minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna ma'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Mereka para malaikat ya, para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami para utusan Rabbmu, mereka tidak akan datang kepadamu, maka ambillah atau bawalah keluargamu pada pertengahan malam, pada pertengahan malam Ustaz ya, pada sebagian pada sebagian ya, pada sebagian malam. Dan jangan seorang pun di antara kalian kembali atau berpaling kecuali istrimu. Sesungguhnya siksaan itu ditimpakan kepadanya atas apa yang Allah timpakan kepada mereka. Sesungguhnya waktu perjanjian itu di waktu subuh. Waktu perjanjian untuk mereka di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Qalu fi'il madi, fa'ilnya al-wawu, ya harfu nida, lutu munada, inna harfu taukidin, na isim inna, rusulu khobar inna, rabbika mudofun ilai, al-kafu mudofun ilai. Lan harfu nasbin wa masdariin, yasilu fi'il mudori mansub bilan, al-wawu sebagai fa'il, ilaika jarwa majrur. Al-fa'u, alfa'u nih, alfa'u harfu atfin aja Ustaz ya, harfu atfin. Asri fi'il amr, Bil amar bi ahlika jarwa majrur al-kafu mudofun ilai. Bi kita'i jarwa majrur minal laili jarwa majrur. Wa al-wawu harfu atin la lanahiya. Ya tafid fil mudori majuzum bilanahiya. Minkum jarwa majrur ahadun sebagai fa'il dari ya tafid. Illa adatul istisna imro'ata berarti musanna ya. Karena udah lengkap ya kalimatnya ya. Musanna al-kafu mudofun ilai. Inna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u isim inna. Musibu khobar inna ha mudofun ilai. Ma isim mausul sebagai apa ya? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Maf'ulum bih ya. Dari musibu maf'ulum ini. Bukan na'at ya Ustaz. Enggak lah. Nah, dari mana? Ini kan jumlah ismiyah. Innahu musibah. Musibahnya sesungguhnya musibah akan menimpanya apa yang menimpa mereka. Berarti kan maf'ul bih. Maf'ul bih bukan jumlah fi'liyah ya. Ya enggak apa-apa. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Ini simpanya beramal fi'il. Oh, iya. Isim fa'il ya. Musibahnya isim fa'il ya. Ya. Isim fa'il beramal fi'il. Ma maf'ul bih. Asoba ini fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir. Asoba, iya, fi'il madi domir mustatir huwa ya. Hum maf'ulum bih. Inna harfu talqidin wa nasbin, mau'ida, ini isim inna, hum mudofun ilai. Subuhu khobar inna. Alhamzatu harfu istifham, laisa fi'il madi nakis, subuhu isim laisa, Bikori bin jarwa majur sebagai khobar dari Laisa. Tafsirnya 81. Tafsirnya ya. Qalatil malaikatu. Ya lutu inna rusula rab. Inna rusulu rabbika arsalana liihlaki kaumika. Liihlaki ya betul Ustaz. Liihlaki kaumika. Wa innahum lan yasilu ilaika fahrij min hadhil qaryati fahruj lah ke amr kharaja fahruj oh iya deh fahruj ya fil amr ya fahruj min hadhil qaryati anta wa ahluka bi baqiyati minal laili wala ya baqiyatin oh iya mudhaf ilaihi wa luka baqiyatin minal laili wala yatafit minkum ahadun waraahu li ala yaral azaba li alla oh ada an sama la ya li alla yaral azaba fayusibuhu lakinna imra'atakal lati khanatka bil kufri wan nifaqi sayusibuha ma asaba qaumaka minal halaki inna mau'ida halakihi musubhi subuhu Ustaz ya subuhu wa huwa mau'idun qaribul mau'idu ya berarti ya wa huwa mau'idu qari mau qaribi hululi jadi apa nih itu wa mau. Ini bukan mudhaf-mudhafun ilaih ya? Ini na'at aja. Wa ma'idun qaribul hululi. Oh, betul. Ya. Wa huwa ma'idun qaribul hululi. Qaribul hululi. Ini kan idofah ya, Ustaz? Qaribul hululi. Dapilnya betul ya. Iya. Berarti ma huwa ma'idun qaribul hululi. Dan para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami para utusan Rabbmu, dan kami diutus untuk membinasakan kaummu. Dan sesungguhnya mereka tidak akan datang kepadamu. Maka keluarlah dari desamu atau dari negerimu, engkau dan keluargamu di ujung malam. Di sisa malam ya. Di ujung malam atau di sisa malam. Janganlah seorang pun dari kalian berbalik atau kembali ke belakang. Agar dia tidak melihat azab yang menimpa. Yang akan menimpa. Akan tetapi istrimu yang berkhianat kepadamu. Karena kekafiran dan kenifakannya, kelak Allah akan menimpakan musibah Kelak Allah akan menimpakan musibah kepada kaummu. Kelak Allah akan menimpakan musibah kepadanya sebagaimana kebinasaan kepada kaummu. Nah. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan, sesungguhnya waktu kebinasaan yang dijanjikan untuk mereka di waktu subuh. Dan itu adalah waktu perjanjian yang dekat kedatangannya, yang sudah dekat kedatangannya. Kadang Ustaz. Ya, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح Alaysa subuhu biqarib. Mereka, itu malaikat yang diutus kepada Nabi Lut, berkata, wahai Nabi Lut, sesungguhnya kami adalah utusan dari Rabbmu. La yasilu ilaika. Mereka sekali-kali tidak bisa sampai kepadamu. Fa asri bi ahlika. Maka berjalanlah bersama keluargamu. Bikit'a minal layli. Di satu kepingan malam. Wa la yaltafit minkum ahadun illa mu'atak. Dan janganlah salah seorang nyata kalian menoleh sedikit pun ke belakang. Illa mro'atak kecuali istrim. Innahu musibuha ma'asobohu. Sesungguhnya istrim itu akan ditimpa apa yang menimpa kaum mereka. Apa yang menimpa kaummu. Ya. Yaitu istrinya diazab bersama kaumnya yang lain. Inna mawa'idahumus subuh. Sesungguhnya janji mereka atau janji kebinasaan mereka adalah waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Ya. Bukankah waktu subuh dekat? Nah, jadi malaikat dari Allah Subhanahu wa taala ini diutus untuk memberikan informasi kepada Nabi Lut bahwa kaum mereka akan diazab. Banyak hikmah yang bisa kita ambil bahwa dari sini kita bisa mengambil faedah yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan azab bagi satu kaum, maka Allah akan memberitahukan kepada para nabi dan orang beriman agar mereka pergi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan kaumnya Bani Israel untuk lari dari Firaun, dan Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dengan membela lautan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa terkadang ada orang-orang yang saleh, bahkan sekelas nabi pun istrinya ya bukan hanya bermaksiat kepada suaminya, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kafir. Ya. Jadi memang hukum asalnya itu kan biasanya kalau laki-laki yang baik itu dapatnya ya perempuan yang baik, ya. Sebaliknya perempuan yang baik-baik yang mendapatkan laki-laki yang baik-baik. Tapi didapati juga di banyak kisah di Al-Qur'an bahwa kadang-kadang ya ada yang suaminya soleh, bahkan kelasnya seorang rasul gitu ya. Seperti Nabi Lut ini kan istrinya membangkang. Tapi ada orang yang jeleknya kayak Fir'aun, tapi istrinya wanita salihah. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa hidayah itu murni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekelas nabi pun, ya, sekeras apapun, serajin apapun, ia mendakwahi istrinya, kalau memang Allah tidak menghendaki, maka tidak akan beriman. Ya. Ini menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya para nabi dan rasul, mereka tetaplah manusia. Ya. Allah lah yang maha berkuasa. Nah, ya kita lanjutkan. Baca apa, Edi? Nah, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mangdud. Nyambung Ustaz ya, dua ayat apa satu? Iya, boleh. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minal zalimin bi ba'id. Maka tatkala datang urusan perkara kami yaitu hukuman tadi, maka kami akan menjadikan bagian atasnya, bagian atas tempat tinggalnya, safilaha, menjadi bagian bawah atau dibalik. Wa amtorna, dan kami melempar atasnya hijaro api tanah yang panas secara bertubi-tubi. Hijaro itu batu. Hijar batu yang dari tanah yang terbakar panas, ya. Batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi yang diberi nama dari sisi Tuhanmu. Dan tidaklah bencana itu, hukuman itu jauh dari orang-orang yang zalim. Alfa harfu atfin, lama dorof zaman, ja'a fi'il madhi, amruna fa'il, na mudof ilai, ja'alna fi'il madhi, na fa'ilnya, aliyaha aliya maf'ul bi, ha mudof ilai, safila maf'ul bi, ha mudof ilai, alawu khafabdin, amtorna fi'il madhi, na fa'ilnya, alaiha, jar majrur, hijarotan maf'ul bi, min sijil jar majrur, mandudin, na'at dari hijar, sijil, musawamatan na'at dari hijarotan, inda jarma, inda mudof robbika mudof ilai. Inda mudof sih, dorof. Ya, dorof. Inda dorof robbika mudof ilai, ka mudof ilai. Alwawu harfu atfin, nafi, hiya mubtada, minawolimina, jar majrur, biba'id, jar majrur, sebagai khobar. Falamma ja'a amruna binuzulil adabi bihim, ja'alna aliya qaryatihim allati kanu ya'isu nafiha, safilaha wa qabil wa qalibnaha, wa amtorna alaihim hijaratan mintinin mutasallibin mubinin matinin qad qad sufa ba'dhiha ba'dhuha din mutatabi'atin muta'allimatan ya mu'allamatan indallahi. Muta'allimatan indallahi bi'alamatin ma'rufatin la tasakilu hijaratal ardi. La tasakilu hijaratal ardi. Wa ma hadihil hijaratu allati amtarha Allahu ala qaumi lutin min kufari Quraisin bibaidin ayyum taru bimithliha wa fi hadhihi tahdidil likulli fi hadha tahdidun wa fi hadha tahdidul tahdidun likulli aso mutaammid likulli asin mutamarrid likulli asin mutaammidin ala Allah mutamarridin mutamaridin alawo. Dan tatkala datang urusanku dengan menurunkan turunnya azab kepada mereka, maka kami menjadikan bagian atas tempat tinggal mereka di mana mereka biasa berkehidupan di dalamnya, sebagian atasnya kami balik menjadi bagian bawahnya, dan kami lempar kepada mereka kepada atas mereka dari tanah yang keras terbakar yang disatukan bagian satu dengan bagian yang lainnya secara bertubi-tubi. Telah diberi alamat di sisi Allah dengan alamat yang diketahui dan tidaklah sama dengan batuan yang ada di bumi. Dan bukanlah ini adalah batu yang telah dilemparkan bukankah bahan batu yang dilemparkan kepada kaum Lut ini adalah seperti batu yang telah dilemparkan kepada kaum Quraisy sebelumnya. Dan ini gitu, adalah sebelumnya. Enggak jauh gitu. Tidak jauh. Kepada kaum Quraisy yang tidak jauh dari ini. Dan ini adalah merupakan ancaman dari setiap yang bermaksiat dan menentang atas Allah. Ya, masyaallah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijara. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Maka ketika datang perintah kami, yaitu azab dari kami, جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا, kami jadikan bagian atasnya menjadi bawahnya. Jadi Allah putarbalikkan, ya Allah guncangkan bumi, tapi dengan bentuk yang sangat dahsyat ya, sampai bawahnya menjadi atasnya, atasnya menjadi bawahnya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mawdud, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Musawwamatan 'inda rabbik, yang diberi tanda dari sisi Rabbmu, wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id. Azab yang semacam itu ya tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Ini merupakan ya kisah sekaligus ancaman, karena kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an kalau itu berkaitan dengan azab ya orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah peringatan agar perbuatan jelek mereka tidak diikuti oleh orang-orang yang setelahnya. Makanya Allah mengatakan, mengingatkan pada orang kafir Quraisy, "Wa ma hiya minaz zalimin biba'id." Azab yang semacam itu yang Allah timpahkan kepada orang-orang yang kafir yang menentang dakwah Rasulnya sendiri, itu tidaklah jauh. Artinya bisa saja azab itu menimpa mereka. Nah, ya kita lanjutkan. Oh, Bu Helen mau baca ya, silakan Bu. Nyoba ya Ustaz. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان من إله غيره. Yang mana Ustaz? Ini min ilahi goyor, tadi ibu bacanya goyor. Naam. Malakum min ilahin goyruh. Wala taqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Su'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan kiamat. Wow, harfu atfin. Ila madiana jar majrur akhahum akha maf'ulun bi hum mudhaf ilaih Su'aiban badal qala fi'lun madin ya harfu nida qaumi munada ubudu fi'lun amr fa'ilnya alwawu Allaha laful jalala sebagai maf'ulun bi ma harfu nafin lakum jar majrur min ilahin jar majrur goiru padatul istisna alha'u mudofun ilaih alwawu harfu atfin la harfu nafin tangkusu fi'lun mudori alwawu sebagai fa'il almikyala maf'ulun bi alwawu harfu atfin almizana alma'tuf ini harfu taukid wa nasbin alya'u ismun inna arokum fi'lun mudori kum sebagai mudofun ilaih bi khairin jarma jurur arokum itu khobar inna alwawu harfu atfin ini harfu taukid wa nasbin alya'u ismun inna khofu fi'lun mudari fa'ilnya domir mustatir kembali ke ana alaikum jar majrur azaba maf'ulun bi yaumin mudofun ilaih muhyitin na'tun iya tafsirnya wa arsalna ila madiyana akhahum syu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha wahdahu laysa lakum min ilahin yastahiqqul ibadata ghayruhu jalla wa ala fa akhlasu lahul ibadata wa la tanqusun nasa huquqihim fi makayiluhum wa mawazinuhum inni arakum fi sa'atin aishin wa inni akhafu alaikum bisababi inqasu inqasil mikyali inqasil mikyali wal mizana azabu yaum wal mizani itu bikum oh wal mizani azabu yaumin yuhitu bikum Naam alas ayo dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah semata. Gak ada bagi kalian sesembahan yang berhak disembah selain dia yang maha agung lagi maha tinggi. Maka ikhlaskanlah ibadah hanya kepadanya. Dan janganlah kalian mengurangi hak orang-orang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam kehidupan yang baik. Dan aku khawatir karena kalian mengurangi takaran dan timbangan, Allah akan menurunkan azab pada hari yang menyelimuti kalian, yaitu hari kiamat. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. ولا تنقصوا المكيال والميزان Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yawmin muhit. Dan kepada Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Ya. Nabi Syu'aib berkata, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, ya, kemudian Nabi Lut, Nabi Saleh. Semua nabi itu inti dakwahnya sama, ya, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Kemudian dari ayat ini kita mengetahui bahwa penyimpangan paling besar yang dilakukan oleh Nabi kaumnya Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam adalah suka curang dalam jual beli. Ya. Makanya perintahnya wala tanqusul mikyal wal mizan. Janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Inni arakum bi khair. Sesungguhnya aku melihat kalian dengan kebaikan. Artinya apa yang aku sampaikan ini demi kebaikan kalian. Ya, wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dan sungguh aku takut ya, azab akan menimpa kalian pada hari yang muhit. Ya, muhit itu yang meliputi, artinya kalau azab sudah turun maka semuanya akan kena ya. Nah, kita lanjutkan. Baca umum mikir. Nah, Ustaz, ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah engkau merugikan manusia atas hak-haknya, dan janganlah kalian berbuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Al-wawu harfu atfin, ya harfu nida, qaumi munada, aufu fi'il amr, fa'ilnya dhamir wawu, al-mikyala maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, al-mizana ma'ruf, bil-kisti jar majrur. Al-wawu harfu atfin, la harfu nahyin, tabakhosu fi'il mudhari, majazuman lila minahiyah, al-wawu sebagai fa'il, an-nasa maf'ulun bih, asya'a maf'ul bih. Kedua ya Ustaz ya. Hum mudhafun ilaih, al-wawu harfu atfin, la harfu nahyin, ta'thaw fil mudhari majzuman bila minahiyah al-wawu sebagai fa'ilnya fil ardi jar majrur mufsidina hal ya Ustaz? Ya mufsidin bukan maful bi bukan ini kalau kayak gini dan janganlah iya hal ya iya betul hal. Tafsirnya berapa ini? 84. Bukan 85 sekarang. 85. Waya qaumi atimul mikyala wal mizana bil adli wala tunqisun nasa haqqahum fi umumi asyaihim wala tasiru fil ardi wala tusiru wala tusiru wala tusiru fil ardi ta'maluna fiha bima'asillahi wa nashril fasadi. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah mengurangi hak-hak manusia dalam keumuman apa Ustaz? Urusan dalam keputusan mereka. Dan janganlah kalian berjalan di bumi dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah di dalamnya dan apa ini menyebarkan kerusakan. Ingat Ustaz? Ya betul. Ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Wala tabkhasu an-nasa asya'ahum, dan janganlah kalian berlaku curang kepada manusia tentang berbagai perkara mereka. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini mufsidin, ya, berbuat kerusakan. Ini merupakan perintah kepada kita umat Islam untuk, ya, berlaku adil dalam perkara muamalah, ya. Auful mikyal wal mizana bil qis, wala tabkhasu an-nas, janganlah kalian merugikan manusia. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, janganlah kalian berbuat kerusakan, ya, di muka bumi, ya. Nah, baik, untuk tafsirnya sampai sini, ya, kita lanjut ke hadis, ya. Nah, berarti sekarang hadis yang ke berapa, ya? 70 berapa? Hadis 76, ya? Iya, bukan? Bapak Ibu, sebentar. Aneh. 7 kaya. Berapa? 77. 77. Ini, ya. Babu bayani hukmi amalil kafir ida aslama ba'dahu. Baik. Siapa mau baca? Ini ada Pak Bukhari, ya. Pak Bukhari, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani hukmu amalil kafir iza aslama. Babu bayani hukmi amalil kafir iza aslama ba'dahu. Ya. Hadisun Hakim ibn Hizam. Hadisu, bukan hadisun. Kan itu hadisu Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha bil jahiliyati min sadaqatin aw ataqatin wasilati rahimi fahal fiha min ajri. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aslamta alama salapa min khairin. Bab menjelaskan hukum perbuatan kafir jika memberi salam. Bukan, jika dia masuk Islam setelahnya. Oh, jika dia memberi, jika masuk Islam setelahnya. Hadis Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu berkata, wahai ya Rasulullah, apakah, bagaimana pendapat engkau sesuatu yang dulu, ya, atahan nasu bihapil jahiliyah, atahan nasu itu ya, sesuatu yang aku lakukan di masa jahiliyah, sesuatu yang aku lakukan di masa jahiliyah dari sodakoh dan atakoh silaturahim. Atakoh itu memerdekakan budak. Oh, memerdekakan budak silaturahim, ya. Apakah di dalamnya ada fahala? Maka berkata Rasulullah SAW, Islam kau terhadap apa yang lalu dari kebaikan. Ya, baik. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, ya Ustazi. Lagi ada pengajian, ya. Ya, Ustaz, ada pengajian, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Nabi qala al-muallif rahimallahu taala babu bayani hukmi amalil kafiri idza aslama ba'dahu. Bab yang menjelaskan hukum perbuatan orang kafir apabila dia masuk Islam setelahnya. Jadi ada orang kafir, dulu waktu dia kafir banyak melakukan kebaikan. Misalnya di sini rajin sedekah, kemudian suka memerdekakan budak, kemudian silaturahim, ya, suka mengunjungi ini sanak saudara untuk menyambut silaturahim. Hadis Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyati min sadaqatin aw ataqatin wa silati rahimin fa hal fiha min ajrin fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin. Hadis dari Hakim bin Hizam semoga Allah meridhoinya yang berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu sesuatu yang dahulu aku lakukan di masa jahiliyah berupa sedekah, memerdekakan budak, menyambung satu rahim, apakah ada pahala di dalamnya? Jadi Hakim bin Hizam ini dulunya adalah orang kafir, kemudian masuk Islam, ya. Kemudian beliau bertanya, apakah amal soleh yang dia lakukan di masa dia masih kafir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslam ta'ala ma salafa min khairin. Kamu masuk Islam ala ma salafa min khairin. Begitu pula kebaikanmu di masa lalu. Artinya, orang kafir yang dulunya ketika kafir banyak melakukan kebaikannya, suka sedekah, yang menolong orang, silaturahim, maka pahala kebaikannya dianggap, dihitung ya sebagai amalan kebaikan. Tapi kalau keburukannya diampuninya. Makanya orang yang masuk Islam alaf ini masya Allah ya, fadilahnya luar biasa. Utamanya sangat besar ya, karena yang pertama semua dosanya dihapuskan. Kemudian yang kedua, semua amal solehnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masya Allah ya, menunjukkan bahwa Allah itu Maha Penyayang ya. Buktinya kalau keburukannya dimaafkan ya, dihapus, tidak diikutkan gitu ya. Sementara kalau perbuatan baiknya itu dicatat sebagai amalan saleh. Ya, jadi enggak ada bedanya antara yang dilakukan setelah dia berislam atau yang dilakukan sebelum berislam ya. Nah, akhrajahul Bukhari fi kitabiz zakati babu man tasaddaqa fi syirki summa aslama. Hadis ini dikutip oleh Imam Bukhari di dalam kitab zakat, bab siapa yang bersedekah di masa masih syirik kemudian dia berislam. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Sehingga banyak perkara dalam agama ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kalau dalam bab rahmat dibuka seluas-luasnya. Ya. Namun dalam bab azab ya dikatakan bahwa rahmat Allah itu mendahului ya murkanya. Kita melihat dalam banyak bab ya bahwa Allah itu lebih mendahulukan rahmat dibandingkan azabnya. Nah, demikian ya majelis kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu